Di ujung yang baris yang ketujuh, qala fahal yaghdiru, ya, ia bertanya apakah dia nabi yang orang yang mengaku nabi itu berbuat curang, ya, berkhianat. Qultulah, kata saya tidak. Lalu dia menambahkan, ini tambahan yang bisa dibawa yang dilakukannya dalam jawaban-jawabannya. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa sani'un fiha. Ya. Sekarang ini kami berada dalam masa perdamaian atau kesepakatan dan kami tidak tahu apa yang diperbuat olehnya di masa ini. Ini perjanjian untuk gencatan senjata. Nah, kami tidak tahu apakah ia akan berbuat curang atau tidak. Ini yang bisa dilakukan oleh Abu Sufyan, menambah-nambah jawabannya. Qala, bahkan dia berterus terang, fa wallahi ma amkanani min kalimatin udkhilu fiha syai'an ghaira hadhihi, ya, demi Allah saya tidak mampu untuk menambahkan sedikit pun tambahan pada jawaban saya kecuali ini, yaitu sekarang kami berada dalam masa perjanjian dan kemungkinan saja dia berkhianat. Nah, itu yang dia ingin yang bisa ditambahkannya. Pertanyaan yang ke-10, ya. Fahal qala hadzal qaula ahadun qablahu? Apakah perkataan yang seperti ini ada sebelumnya orang yang mengatakan yang sama? Yaitu ada sebelumnya orang yang mengaku nabi? Ya. Ini pertanyaan yang ke-10 dan terakhir dari Herkulius kepada Abu Sufyan. Apakah sebelum beliau ini yang mengaku nabi? Ada yang mengaku nabi? Kata Abu Sufyan, qultulah. Ya, saya jawab tidak. Kemudian barulah dia Herkulius menjelaskan alasan-alasan pertanyaannya tadi. Ya, sekarang ini ingin menjelaskan kenapa saya bertanya begini, kenapa saya bertanya begini, kenapa saya bertanya begini. Nah, ini alasannya dan itu yang akan ada sampai terakhir. Qala li tarjumanihi, pada baris yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang ke-10 di pertengahan. Qala li tarjumanihi, Herkulius berkata kepada penerjemahnya, kul, katakan, ya, la, kul lahu, katakan kepadanya, yaitu kepada Abu Sufyan, inni sa'altuka an hasabihi, saya tanyakan kepadamu tentang hasabnya, yaitu keturunannya, ya, tentang keturunannya, nasabnya. Faza'amta annahu fikum dhu hasabin, dan engkau jawab bahwa dia di tengah-tengah kalian orang yang memiliki nasab yang mulia, punya keturunan yang terpandang, orang yang baik-baik. Nah, dan ini alasannya. Wa kadzalika ar-rusulu tub'atsu fi ahsabi qaumiha. Begitulah para rasul dipilih dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus dari kalangan keturunan-keturunan orang yang baik. Ya, keturunan orang yang baik, keturunan orang-orang terpandang yang mulia, dihormati. Ya, begitu para rasul semuanya. Ya, ini alasan Abu Herkulius ketika bertanya tentang nasab nabi. Dan ternyata jawabannya benar. Jawaban Abu Sufyan benar dan Herkulius sudah mendapatkan satu bahan bahwa begitulah para nabi semuanya sebelum beliau ini diutus, dipilih dari kalangan keturunan-keturunan orang-orang yang mulia, terpandang, ya, orang-orang yang baik-baik. Ya. Kemudian, wa sa'altuka hal kana fi abaihi malikun, dan saya tanyakan kepadamu, apakah di antara nenek moyangnya, kakek-kakeknya dahulu ada seorang raja? Ini pertanyaan kemarin. Ya. Apakah ada di antara kakek-kakeknya dahulu seorang raja? Dan engkau jawab, ya. Faza'amta Allah. Dan engkau jawab tidak ada. Fakultu, ya, dan maka saya mengatakan, lau kana min abaihi malikun, kalau seandainya ada di antara kakek-kakeknya dahulu seorang raja, kultu, maka saya menganggapnya dia adalah rajulun, seorang laki-laki, yatlubu mulka abaihi, ya, menuntut kekuasaan yang sudah hilang dari nenek moyangnya. Jadi dia mengaku nabi itu ingin mencari kekuasaan, dan memang wajar karena nenek moyangnya juga dahulu raja, ya. Dan kamu jawab tidak ada, berarti dia bukan menuntut kekuasaan, bukan mencari kekuasaan. Kemudian yang ketiga, ya, wasa'altuka an atba'ihi adu'afa'uhum au asrafuhum, saya tanya kepadamu tentang pengikut-pengikutnya, apakah dari kalangan orang-orang lemah, ya, atau dari orang-orang terpandang. Fakulta bal du'afa'uhum, kamu jawab justru pengikutnya dari kalangan orang-orang lemah, ya. Kemudian kata Herakleus, wahum atba'ur rusul, mereka itulah pengikut-pengikut Rasul dahulu, ya. Rasul-rasul dahulu pengikut-pengikutnya dari kalangan seperti itu. Jadi ini bukti yang kesekian kalinya, bukti dari bahwa nabi itu adalah rasul. Wakadzalika atba'ur rusul, begitu pula lah pengikut-pengikut para rasul, yaitu dari kalangan du'afa, bukan dari orang-orang terpandang. Kemudian wasa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib, dan saya tanyakan kepadamu, apakah kalian menuduhnya sebelum mengaku jadi nabi itu seorang pendusta? Qabla an yaqul, ya, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qal, apakah dia kalian, apakah kalian menuduhnya berdusta atau seorang pendusta sebelum dia mengaku mengatakan apa yang dia katakan, maksudnya sebelum dia mengaku dan nabi. Faza'amta alla, dan engkau jawab tidak ada. Jadi mereka sebelum Nabi SAW mengaku jadi nabi, tidak pernah mereka melihat nabi berdusta, dan bahkan mereka sendiri yang mengatakan ketika nabi mengumpulkan kerabat-kerabat terdekatnya, dan nabi pertama kali menanyakan, kalau seandainya menyampaikan, kalau seandainya saya mengabarkan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kota Mekah, fahal musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan berita saya? Lihat apa jawaban mereka. Ma jarrabna alaika kadziban mundu nu'umati athari, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta semenjak kukumu ini masih lunak, masih semenjak bayi, ya, kata mereka. Nah, ini jawaban Abu Sufyan, tidak pernah kami mendapatkannya berdusta, ya, mendapatkannya berdusta. Faza'amta alla, faqad arabtu annahu lam yakun liyada al-kadhiba ala an-nas thumma yadhhabu fayakdhiba ala Allah. Maka saya tahu, kata Herakleus, bahwa tidak mungkin dia bersih dari berdusta ketika bermuamalah dengan manusia, tiba-tiba saja dia berdusta atas nama Allah, mustahil, ya, kata Herakleus. Dengan kalian manusia-manusia tidak pernah dia berdusta, dan tidak mungkin dia berani berdusta mengatasnamakan Allah, mengaku nabi, ya. Ini kata Herakleus. Ya, faqad arabtu, maka sungguh saya tahu, annahu lam yakun, bahwa dia tidaklah, liyada al-kadziba 'alan nas, meninggalkan dusta terhadap manusia, thumma yadhhaba, kemudian dia tiba-tiba yakdzibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah dengan mengaku nabi. Dengan kalian antara urusan manusia ini tidak berdusta dia, ya, kemudian tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah. Ya, mungkinkah ini? Tentu tidak mungkin. Ya, kata Herakleus, Kemudian wasa'altuka hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhula an yadkhulahu sukhtatan lahu, dan saya tanyakan kepadamu apakah ada seorang dari pengikutnya, dari orang-orang yang, apakah ada salah seorang dari mereka murtad dari agamanya setelah masuk ke agamanya lantaran sukhtatan, tidak suka mendapatkan agamanya ternyata tidak benar, ternyata ajakannya itu bohong belaka, setelah masuk tidak ada apa-apa dan justru kedustaan di dalamnya. Adakah di antara mereka yang keluar murtad lantaran tersebut? Faza'amta alla, dan engkau jawab tidak. Kata Heraklius, wa kadzalikal imanu. Perhatikan ini perkataan Heraklius ini. Wa kadzalikal imanu idza khalata bashasatal qulubi. Begitulah iman. Kalau sudah sudah bercampur dengan relung hati, artinya sudah menancap dalam hati, mana mungkin dia akan tercabut kembali. Kalau iman itu sudah bercampur dengan relung hati, maka tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Ini perkataan Heraklius. Kemudian wasa'altuka hal yaziduna am au yang kusun, apakah jumlah mereka pengikutnya ini bertambah atau justru semakin lama semakin kurang, semakin kurang? Faza'amta annahum yazidun, dan engkau jawab bahwa mereka bertambah. Kata Heraklius, wa kadzalikal imanu, begitulah iman. Hatta yatimma, sampai dia pada keadaan yang sempurna, pada puncaknya, pada kesempurnaannya. Begitu semakin lama semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Begitu keimanan, kalau disebarkan semua pasti akan terus bertambah, akan terus bertambah. Begitulah iman. Tapi kalau yang disebarkan bukan iman, buktinya akan muncul seperti itu, nanti akan keluar lagi, akan runtuh lagi. Sementara iman semakin lama semakin sempurna, semakin sempurna. Ya, pengikutnya semakin lama semakin banyak, semakin banyak. Ini pernyataan dari Heraklius. Kemudian wasa'altuka hal qataltumuhu faza'amta annakum qad qataltumuhu, dan saya tanyakan kepadamu apakah kalian memeranginya, dan engkau menjawab bahwa kalian menguranginya. Wa takunul harbu bainakum wa bainahu sijal, dan hasil peperangan antara kalian dengan dia selalu seri. Ya. Maksudnya terkadang kalian menang, terkadang mereka menang, kemudian kalian juga yang menang, begitu seterusnya. Ya. Yanalu minkum wa tanaluna minhu. Terkadang beliau menang dan terkadang lagi kalian yang menang. Wa kadzalikar rusulu. Begitulah para rasul, tubtala ثم تكون لها العاقبة. Para rasul awalnya mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ya, dan pada akhirnya mereka yang menang. Ya, seperti Nabi SAW, ya, awalnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, 13 tahun di Mekah. Ya, tidak bisa dan tidak ada peperangan. Ketika peperangan pertama kali terjadi, mereka menang. Ya. Begitulah para rasul, tubtala, diberi ujian dengan kekalahan, summa takunu lahal aqibah, pada akhirnya mereka yang akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Wa sa'altuka hal yaghdir, dan saya tanyakan kepadamu apakah dia berkhianat. Ya, fa za'amta annahu la yaghdir, dan kamu jawab bahwa dia tidak berdusta, tidak berkhianat. Wa kadzalika ar-rusul la yaghdir. Begitulah para rasul tidaklah berkhianat. Ya, para rasul tidak ada yang berkhianat. Ya. Fa kadzalika ar-rusul la taghdir. Wa sa'altuka hal qala hadzal qawla ahadun qablah. Dan saya tanyakan, apakah ada orang sebelumnya mengaku seperti pengakuan dia? Faza'amta alla, dan kamu jawab tidak. Faqultu law qala hadzal qawla ahadun qablahu qultu rajulun tamma biqaulin qila qablahu. Ya, dan kamu menjawab tidak, dan saya mengatakan, ya, kalau seandainya ada orang sebelumnya mengatakan melakukan yang sama, berarti dia ini mengekor saja, membeo, mencoba-coba melakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ya. Ya. Qultu rajulun i'tamma biqaulin qila qablahu. Qala. Ya, setelah menjelaskan, Heraklius menjelaskan tentang alasan pertanyaan-pertanyaannya, dan ternyata pertanyaannya semua mengarah kepada bahwa Nabi SAW itu benar-benar Rasul. Ya. Dia yang menegaskan bahwasanya begini-begini berarti dia Rasul. Rasul sebelumnya seperti itu pula, dan Rasul tidak pernah berkhianat. Pokoknya semua pertanyaan itu menggiring kepada penetapan bahwa Nabi itu benar-benar Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setelah itu mulai pertanyaan yang baru. Tsumma qal bima ya'murukum. Ya. Dengan apa ia menyuruh kalian? Maksudnya ia menyuruh kalian untuk berbuat apa? Ya. Isi dakwahnya apa? Ya. Apa materi dakwahnya? Apa yang ia ajak kalian untuk mengakukannya? Qal, ya. Qultu, kata Abu Sufyan, ya'muruna bis-shalah. Ia menyuruh kami untuk salat. Wa-zakah, zakat. Was-silah, silaturrahim. Wal-afaf, menjaga kehormatan diri. Qal, ini pernyataan dari Abu Heraklius. Qala, in yakun ma taqulu fi haqqan, fa'innahu nabiyyun. Kalau benar ia mengajak kepada perkara-perkara tersebut, salat, zakat, silaturahim, menjaga kehormatan diri, nah, kalau seperti yang engkau jawab itu, maka dia nabi. Kata Heraklius, fa innahu nabiyyun wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, dan sungguh semenjak dulu saya sudah tahu akan ada nabi yang seperti ini, yang dakwahnya seperti ini. Walam akun adzunnuhu minkum, dan saya tidak pernah mengira bahwasanya dia dari golongan kalian. Kata Heraklius, karena dia dari bangsa Romawi, ya, dan dari pada umumnya mereka beragama Nasrani, ya, dari agama Nasrani, dan ada dari kitab-kitab Injil berita tentang kenabian, dan kitab Taurat pun orang Yahudi tahu akan muncul nabi dengan sifat-sifat yang seperti tadi yang dijelaskan oleh Heraklius, menyuruh untuk bersolat, zakat, ya, silaturrahim, menjaga kehormatan diri, ya. Dan ya, ketika kau jawab itu, saya tahu bahwa saya bertanya dia nabi, dan kami memang dari umat Nasrani ini sudah tahu bahwasanya akan muncul nabi, dan hanya saja saya tidak mengira bahwasanya dia muncul dari golongan kalian, dari bangsa kalian. Walam akun adzunnuhu minkum, walau anni a'lamu anni akhlusu ilaih. Ini pernyataan dari Heraklius. Kalau seandainya saya tahu bahwa saya akan sampai kepadanya, akhlusu ilaih, berjumpa dengannya, la ahbabtu liqa'ahu. Ya. Kalau saya mungkin bisa sampai kepadanya, maka saya akan berharap untuk bisa berjumpa dengannya. Ya, ahbabtu liqa'ah. Walau kuntu indahu, kalau seandainya saya berada di hadapannya, sudah berjumpa dengannya dan berada di hadapannya, la ghasaltu an qadamai, maka saya akan basuh kedua kakinya. Ini pernyataan Heraklius, saya akan hormati dia, muliakan dia, dan akan membasuh kedua kakinya. Wala yablughanna mulkuhu ma tahta qadamiyya, dan kekuasaannya akan sampai ke bawah telapak kaki saya ini. Kata Heraklius. Qal, ya, luar biasa memang. Pertanyaan yang 10 tadi, kemudian tambah lagi pertanyaan yang ke-11. ya, tentang materi dakwah Nabi, dan dia tambah yakin bahwa dia Nabi, dan bahkan dia mengatakan demikian, demi Allah sungguhnya dia benar-benar Nabi, dan saya memang sudah tahu dari dahulu bahwa saya akan muncul Nabi, cuma saya tidak mengira dari bangsa kalian, itu saja. Dan bahkan dia mengatakan pernyataan yang luar biasa, kalau saya ya, kalau saya bisa ya, berharap bisa, kalau saya bisa berharap untuk berjumpa dengannya, maka saya akan sangat menyukainya kalau bisa berjumpa dengan dia, dan kalau sempat saya sudah berada di depannya, maka saya akan basuh kedua kakinya, kedua telapak kakinya, untuk memuliakan dia. Dan ketahuilah bahwa kekuasaannya akan sampai ke bawah kedua telapak kaki saya ini, maksudnya saat itu. Dan ternyata benar ya. Kemudian qal, masih ada lanjutan dari cerita Abu Sufyan ya. Qal, kata Abu Sufyan, thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meminta surat Nabi ya, berikan kepada saya suratnya, surat yang dia terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahu, maka dia pun membacanya ya. Fa'idha fihi, dan inilah isi surat Nabi. Ini isi surat Nabi kepada Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Min Muhammadin Rasulillah ya, ini pengirimnya, dari Muhammad utusan Allah. Ila Hiraql, ila Hiraqla, ini nama gelar beliau, gelar Heraklius, ila Hiraqla Azimir Rum. Nabi SAW luar biasa menggunakan bahasa yang disukai oleh orang-orang ketika itu, kepada Heraklius penguasa Romawi ya, Raja Romawi. Ini baru di awalnya sudah mengagungi dan mengucapkan kata-kata yang pantas memang didapatkan oleh Heraklius, ila Hiraqla Azim Ar-Rum. Kemudian lanjutan isi suratnya, salamun ala manittaba'al huda ya. Ini assalamualaikumnya, tetapi untuk orang yang mengikuti hidayah, keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk ya. Bukan ucap lepasnya assalamualaikum, ini tidak benar, tetapi salamun ala manittaba'al huda, semoga keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du ya. Fa inni ad'uka bidi'ayatil islam, pertama kali ya. Sesungguhnya saya mengajakmu dengan ajakan Islam, maksudnya mengajakmu kepada agama Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu, niscaya engkau akan selamat. Wa aslim, dan masuk Islamlah kamu, yu'tikallahu ajraka marratain, masuk Islamlah, niscaya Allah akan berikan dua pahala untukmu ya. Wa in tawallaita, jika ternyata engkau berpaling dan tidak mau dan menolak, fa inna alaika ithmal arisiyin, sesungguhnya engkau akan memikul dosa arisiyin. Ini orang ya, orang Romawi, rakyatnya ya. Kalau engkau tetap bersetegang untuk mempertahankan kekufuran, maka semua dosa-dosa yang ada di rakyatmu itu engkau yang memikulnya ya. Karena engkau, mereka tetap dalam kekufurannya ya. Kalau seandainya ia masuk, maka masuk semuanya ya. Seperti halnya raja yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Buruj ya, ketika raja itu mengatakan Bismillahirrabbilgulam, menyatakan keimanannya ya, maka semua rakyatnya masuk Islam, dan itu yang dibakar olehnya, tidak mau lagi kufur, digali olehnya parit yang panjang ditimbunkan batu kayu bakar, kemudian satu persatu disuruh balik kembali, tidak ada yang mau. Semuanya hangus dibakar hidup-hidup. Karena tidak mau. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi dari Heraklius. Kalau kamu masuk Islam, engkau dapatkan dua pahala. Islamnya kamu dan kemudian Islamnya sekian banyak orang yang akan mengikuti keislamanmu. Yu'tikallahu ajraka marratain. Tetapi kalau sebaliknya, engkau dapatkan dua. Ketika engkau tetap mempertahankan kekufuran, semuanya ingin mengikuti agamamu. Ya. Fa inna alaika ithmal arisin. Kemudian Nabi SAW membawakan isi surat dalam suratnya ini ayat Al-Quran. Ya. Yaitu dalam surat Ali Imran. Ya. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini petikan dari ayat dalam surat Ali Imran kalau saya tidak salah ya. Di sini tidak ada terjemahannya. Ada? Ali Imran 64. Ali Imran 64. Wahai ahlul kitab, karena Romawi ketika itu beragama Nasrani. Ya. Wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kalian menuju satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum. Ya, antara kami dan kamu, yaitu alla na'buda illallah. Agar kita tidak mengibadati kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan dengannya satu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqulu, maka katakanlah, isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa sungguhnya kami ini orang-orang muslim, yaitu yang menyampaikan perintah Allah ini, yang mengungkapkan kepada ahlul kitab yang berpaling tadi, sehingga kita tidak bisa sama lagi, kami muslimin kalian tidak, ya, kami muslim dan kalian tidak. Inilah isi surat Nabi, ya, pendek ringkas isinya dakwah. Kemudian falamma faragha min qira'atil kitab, setelah Heraklius selesai membaca surat Nabi, irtafa'atil aswatu indahu, maka riuhlah suara di sekitarnya atau di sekelilingnya, termasuk dari petinggi-petinggi negaranya, menteri-menterinya, wa kathural lagatu, dan terjadi kekisruhan suara. Ya, pokoknya kacau lah. Ya, setelah dia membacakan surat tadi, wa amara bina fa ukhrijna, kata Abu Sufyan. Setelah keadaan di situ tidak lagi bisa dikontrol oleh, karena para petinggi kerajaannya pun sudah mulai gaduh, maka kami pun disuruh keluar oleh mereka. Qala faqultu li ashabi hina kharajna, kata Abu Sufyan, saya sampaikan kepada teman-teman saya ketika kami keluar, laqad amira amra bni abi kabsyah, ya, laqad amira amra bni abi kabsyah, sungguh dia telah memerintahkan perintah dari ibni abi kabsyah, yaitu nabi, ya, digelarnya dengan gelar yang tidak baik, ya, saking tidak sukanya Abu Sufyan saat itu kepada Nabi. Sungguh beliau ini sudah terpengaruh oleh Ibni Abi Kabsyah. Ya. Oleh Ibnu Abi Kabsyah ini, Abi Kabsyah ini salah seorang dari kakek Nabi yang digelari dengan gelar yang tidak baik. Maka dia nasabkan Nabi kepada nasab yang tidak baik tadi. Padahal di awal pertanyaan ini mengatakan dia zuhasabin, tapi karena kebenciannya maka dia mengatakan raja ini sudah tersihir atau sudah terpengaruh oleh Ibni Abi Kafsyah, innahu la yakhafuhu maliku banil asfar. Kata Abu Sufyan, sesungguhnya dia, yaitu Nabi, sudah ditakuti oleh raja orang-orang berkulit putih. Maksudnya asfar ini orang bule, ya. Maksudnya orang-orang asing, maksudnya orang-orang Romawi. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi, benar-benar sudah dikhawatirkan oleh orang-orang, oleh raja-raja Banil Asfar, orang-orang yang berkulit putih. Kata Abu Sufyan, yang maksudnya Herkulius tadi yang mengatakan kalau seandainya ya benar yang kalian katakan, maka kekuasaannya akan sampai ke bawah telapak kaki saya ini. Berarti dia sudah mengkhawatirkan, ya. Sudah penuh kekhawatiran. Dan pemahaman Abu Sufyan, Herkulius mengungkapkan perkataan, pernyataan-pernyataan tadi karena ketakutan. Makanya mengatakan si dia ini, Ibnu Abi Kafsyah ini, sudah mempengaruhi dan menyihir raja ini, dan bahkan raja itu sampai ketakutan kepadanya. Ya. Kemudian qala famaziltu muqinan bi amri Rasulullah sallam annahu sayadhharu hatta adkhala Allahu alayya al-Islam. Kata Abu Sufyan, semenjak itu saya senantiasa yakin bahwa ya urusan Rasulullah SAW ini akan terus berkembang, akan terus tampak jelas, ya, akan muncul terus ke permukaan sampai Allah memasukkan saya ke dalam Islam. Hatta adkhalallahu alayyal islama, sampai Allah memasukkan saya ke agama Islam. Ya, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernyataan Abu Sufyan di akhir tadi, famaziltu muqinan bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayadhhar, karena dia itu yang dia katakan ketika Herakl menanyakan apakah dia pengikutnya semakin bertambah atau berkurang, dia mengatakan semakin bertambah, ditambah lagi oleh pernyataan Herakl tadi Azimur Rum bahwa begitulah iman, pengikutnya akan semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah, dan itu yang saya terus yakini, ya, sampai saya sendiri masuk Islam. Ya. Kalaupun saya tidak masuk Islam, saya yakin tetap akan bertambah jumlah pengikutnya. Tetapi termasuk yang menambah jumlah mereka siapa? Dia sendiri. Sebagai hasil dari pertambahan tersebut. Sampai, dan satu faedah yang sangat penting diambil dari ungkapan beliau, bahwasanya Islam itu hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Abu Sufyan kapan masuk Islamnya? Setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Setelah penaklukan kota Mekah baru masuk Islam, menunjukkan bahwasanya hidayah ini tidak hasil dari usaha manusia. Dia adalah semata-mata pemberian dari Allah. Laulallah mahtadaina, kata Nabi. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah. Ya. Allah yang memberi kita hidayah dengan keutamaan dan dengan kasih sayang yang Allah berikan, maka dia berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Dan Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah ketika menyesatkan, dia menyesatkan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Allah ketika memberi hidayah, Allah berikan hidayah dengan ilmu dan kemahabijaksanaan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya. Man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah untuknya, maka tidak akan ada yang menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Ini sudah merupakan pernyataan dari Nabi kita Muhammad SAW. Abu Sufyan mengatakan, sampai Allah memasukkan Islam, masukkan saya ke agama Islam. Jadi yang memasukkan ke agama Islam itu Allah SWT. Yang memberikan hidayah kepada Islam, Allah SWT. Yang menutup hati seseorang dari Islam, Allah juga. Dengan ilmunya yang luas, bahwasanya orang ini tidak akan pantas menerima hidayah. Ya, seperti kemarin kita buatkan percontohan bahwa tidaklah pantas sebuah emas yang besar kemudian kita kalungkan ke leher seekor anjing. Ya, pastikah emas itu akan kita kalungkan dan bahkan kita tempatkan di tempat yang sangat mulia. Berapalah kemuliaan emas dibandingkan dengan hidayah Islam? Ya, berapalah perbandingan mulianya emas dibandingkan dengan hidayah Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan Islam ini kepada siapa yang tidak pantas mendapatkannya. Makanya Allah memberikan hidayah Islam ini orang yang memang pantas, karena Allah berikan dengan ilmu dan kemahabijaksanaannya. Dia tahu bahwasanya orang ini memang pantas untuk mendapatkan Islam. Dan orang ini memang pantas untuk keluar dari Islam. Orang ini memang pantas untuk tidak mengenali Islam walaupun dia Muslim. Ya. Orang ini memang pantas untuk berada di atas jalan hidayah. Allah Maha tahu. Maka Allah berikan kita taufik untuk hijrah, untuk bisa berada di jalan Islam, di atas sunnah, di atas ilmu yang benar. Ya. Dan jangan buang, jangan sia-siakan. Dan menunjukkan ini rahmat Allah yang luar biasa. Ya, makanya kita mengatakan tidaklah ada perbandingan ya, emas yang besar tadi kemudian kita mengatakan tidak pantas untuk dikalungkan ke seekor anjing. Begitu pula hidayah Islam tidak akan pantas diserahkan, diletakkan, diberikan kepada orang yang memang tidak berhak mendapatkannya. Ya. Walau semulia-mulianya dia di mata manusia, tetapi karena dia hina dan tidak pantas mengalung atau ada Islam dalam jiwanya, maka dia akan mungkin masuk Islam. Tidak akan mungkin masuk Islam, karena memang tidak pantas dia. Islam ini hidayah yang mulia, yang membuat seseorang itu mulia dunia akhirat. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting kita ambil dari pernyataan Abu Sufyan di ujung tadi. Hatta adkhalallahu alayyal Islam. Ya. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jelas sekali. Ya. Hadis yang berisi cerita dari Abu Sufyan ini yang berhubungan dengan bab adalah apa? Isi suratnya tadi yang dibaca langsung oleh Abu Sufyan oleh Heraklius ya, di ujung-ujung ya. Fa'idha fihi, mulai dari bismillah sampai ujung ayat 64 di surah Ali Imran tadi. Itulah yang berkenaan dengan bunyi bab. Nabi SAW mengirim surat tersebut yang membawanya adalah Dihya Al-Kalbi, diserahkan kepada Azim Busra, dan Azim Busra yang menyerahkan kepada Heraklius, dan Heraklius membacanya, memuliakan surat tersebut. Maka Allah SWT memuliakan kekuasaannya. Sampai hari ini kekuasaannya masih tetap utuh. Ya, kekuasaannya, kerajaannya masih tetap utuh. Sementara Persia yang juga dikirimkan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabik-cabik, ya, dirobek-robek oleh Kisra, penguasa Persia ketika itu surah Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah merobek-robek kekuasaan dan mencabik-cabik kekuasaannya sebagaimana dia merobek-robek dan mencabik-cabik surat saya. Maka hilang, tidak ada berkas dari kekuasaan Persia, walaupun sekarang sudah muncul lagi tetapi dengan bendera Islam. Ya. Ya. Persia kan di Iran. Ya. Di Iran. Itu yang dia tidak suka ketika Persia itu dilumat oleh dan dihancur luluhkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Habis ajaran Majusi. Ya. Luar biasa. Ini yang akan berupaya untuk muncul ke permukaan lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabik-cabiknya. Ya. Dan bagaimana Azimur Rum, penguasa Romawi tadi memuliakan dan bahkan ini akibat dari kecenderungan dan kepatuhan kepada hukum Allah, walaupun mereka tetap ya, nanti ada riwayat tentang bahwa Herakles ini apakah masuk Islam atau tidak. Ada keinginan untuk masuk Islam karena dia yakin Nabi itu Nabi. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataannya langsung kepada kerabat dan saudara-saudara dari Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Sufyan, keluarga Nabi. Dinyatakan itu. Tapi karena di samping kirinya bitana, kiri kanannya sekitarnya orang-orang yang tidak baik, maka tidak baik juga. Makanya diajarkan oleh para ulama kita berdoa untuk penguasa itu, karena penguasa itu terkadang keadaannya dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Makanya di antara doa yang diajarkan para ulama, ya Allah berikanlah mereka bitanata yang baik, teman orang-orang dekat yang baik. Orang-orang dekat yang baik, karena kalau orang-orang dekat penguasa itu baik, maka keputusan-keputusannya, sikapnya juga baik. Ya, sikapnya juga baik. Tapi kalau sebaliknya, ya, akan mempengaruhi sikap dia. Nah, begitu juga Heraklius. Karena di sekitarnya ada para menteri dan para tokoh-tokoh agama yang ketika dia baca surat itu gemuruh semuanya protes, dan bahkan ketika dia kumpulkan mereka semua dalam sebagian riwayat, dia menyatakan itu semuanya menentang. Ya. Akhirnya dia tidak jadi masuk Islam. Ya. Tidak. Karena mempertimbangkan kemaslahatan yang besar. Ya. Dia sudah tawarkan ketika semuanya protes, ya, dan menentang dia, akhirnya dia mundur dan mengatakan, sebenarnya saya hanya menguji ketulusan kalian. Ya. Menanyakan apakah kalian mau menerimanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau memang seperti yang diisyaratkan oleh Abu Sufyan tadi, saya melihat bahwasanya dia sudah terpengaruh oleh Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca hadis yang keberapa? Kedua di bawah bab ini ya. Ya. Untuk apa kita ucapkan itu? Nabi SAW ada masalahnya karena dia ingin berdakwah. Kalau kita hanya sekedar berta'amul, bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, itu apa kita ucapkan? Ya. Hanya mungkin menambah permasalahan aja. Ya. Nabi SAW kan suratnya itu surat dakwah. Dia ingin mengajaknya dengan memberikan mukaddimah itu. Saya ajak kamu kepada petunjuk ini karena memang semoga orang yang mengikuti petunjuk itu selamat. Nah, kalau kita bermuamalah sehari-hari, tidak perlu kita beralasan dengan surat Nabi ini kita memasyarakatkan assalamu ala man ittaba al-huda. Tidak ada maslahatnya. Kecuali kalau mereka mengucapkan salam kepada kita non muslim, assalamu alaikum, maka kita jawab. Ya. Cukup menekankan wa alaikum. Ya. Wa alaikum. Tapi kalau kita memulai, Nabi SAW melarang untuk memulai. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam untuk mereka. Ya. Adapun walaupun lafaznya tidak bertentangan, assalamu ala man ittabal huda, kita bukan mendoakan kebaikan untuk mereka, justru kita mendoakan untuk kebaikan untuk orang yang mengikuti petunjuk, tetapi membiasakan itu, ini yang kita tidak menemukan ada dalil. Dan tidak bisa dijadikan surat Nabi ini sebagai dalil. Nabi SAW mengirim surat untuk berdakwah. Maka sudah barang tentu dia akan memulainya dengan mukaddimah ini. Ya, keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk, kemudian yang mengatakan ikutilah petunjuk. Setelah dia mendoakan, disebutkan alasan-alasan yang seperti tadi. Aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratin. Fa'in tawallaita, fa'inna alaika ismal arisiyin. Jadi ada hubungan antara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan isi surat. Sementara kalau kita sehari-hari berjumpa, ya setiap lagi berjumpa lalu mengatakan kepada non-muslim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Italia. Ya. Italia. Kan Nasrani. Ya. Atau salah? Ya, tapi kan kuasaan Nasrani. Kuasaan Nasrani. Iya. Iya, maksudnya kekuasaan Nasrani. Iya. Mereka semuanya berkuasa di Syam itu, mereka juga berkuasa. Ya. Kalaupun yang dimaksud adalah Turki yang sekarang ini, tetapi kan kekuasaannya tetap ada. Berbeda dengan penyembah dengan Majusi, penyembah api. Hancur. Ya. Dan tidak akan muncul lagi kemerdekaan sampai hari kiamat. Ya. Sementara mereka tetap ada. Ini yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyinyalir ketika para sahabat bergemuruh bertakbir karena Romawi menang dari Persia. Ya. Alif lam mim ghulibatir rum. Ya. Awalnya Romawi kalah. Kemudian Allah mengabarkan bahwa wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sungguhnya mereka Romawi setelah kalah mereka akan menang. Para sahabat bertakbir. Mendengarkan berita gembira dari Allah karena memang itu akibatnya. Ya, itu apanya? Karena memang mereka tidak ada terjadi ya, kalaupun terjadi peperangan karena memang biasa. Ketika berdakwah, kemudian ketika mereka menyerang kita diserang, kita menyerang. Sementara Persia dari awal mereka tidak menyukai dan menentang. Nabi SAW doakan keburukan. Ya. Kita baca hadis yang kedua di bawah bab ini. Nomor 4545. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Hasanul Halwani wa Abdu bin Humayd qala haddatsana Ya'qub wa huwa bin Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Abi an Shalih an ibn Shihab bi hadzal isnadi wa zada fil hadits wa kana Qaisar lamma kashafa Allahu anhu junud Farisa masa min Himsa ila Ilya syukran lima ablahu Allahu wa qala fi al hadits min Muhammad Abdullah wa rasulih wa qala ithmal yarisiyin wa qala bidaiyatil Islam. Ini riwayat yang sama dengan sedikit perbedaan ya. Ada tambahan di sini wa kana Qaisar. Qaisar itu ya, penguasa Romawi. Ya, Herculius tadi lamma kasafallahu anhu junuda Faris. Ketika Allah Subhanahu wa taala singkapkan darinya ya artinya dimenangkan oleh Allah dia dalam memerangi Persia masa dia berjalan kaki min Hims yaitu di Syam ya, ila Ilya ke Ilya syukran untuk mengungkapkan syukur lima ablahu Allah dari apa yang Allah berikan kepadanya dari ujian maksudnya kemenangan tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia ya, masih beragama, ya, masih memegang agama-agama yang dekat kepada tauhid. Dia sujud kepada Allah. Ya. Dia berjalan walaupun tidak sujud, berjalan tapi untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perbedaan yang lain di sini ada tambahan min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih. Kalau dalam yang tadi min Muhammad Rasulillah ya. Min Muhammadin Rasulillah. Sementara dalam lafaz ini min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih, hamba dan utusan Allah. Kemudian tadi ada ithmal arisiyin. Kalau di sini ithmal yarisiyin ya. Perbedaan yang pertama adalah arisiyin, sementara yang sekarang yarisiyin ya. Yarisiyin. Ini perbedaan antara dua riwayat yang tadi telah kita baca. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dalam terjemahan ini pada halaman 716 di antara surat dalam surat tersebut terdapat banyak kaidah penting dan pelajaran berharga di antaranya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Ya. Kemudian ada istilah yarisiyin atau arisiyin tadi. Ya. Seluruh pengikutnya, yaitu kata arisiyin seluruh pengikut. Nah, ini yang terkenal dalam riwayat hadis juga pada kita ahli bahasa. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat soal pengucapannya. Apakah arisiyin atau arisin atau irisin? Juga terdapat dalam riwayat kedua pada Sahih Muslim pada riwayat pertama dalam Sahih Bukhari kata al-yarisiyin seperti kedua tadi. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan kata tersebut menjadi beberapa pendapat. Yang pertama maksudnya para petani ya, di negerinya. Kemudian yang kedua, Yahudi dan Nasrani, halaman 720. Ketiga, para raja yang mengarahkan manusia kepada mazhab yang rusak dan memerintahkan mereka untuk menganutnya, itu semua bawahan dari Heraklius. Ini ada tiga makna dari Arisiyin, dari Arisiyin. Ini mungkin yang bisa kita tambahkan dari uraian bab, ya, uraian bab ini ya. Hadisnya cukup panjang dari cerita Abu Sufyan. Dan Al-Imam Al-Bukhari di awal kitab Sahih Bukhari juga membawakan hadis ini walaupun secara ringkas, ya. Ya, walaupun secara ringkas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menjelaskan bahwa beliau adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara lengkap ini ada dalam Sahih Muslim yang sekarang kita baca, cerita langsung dari Abu Sufyan, ya. Dan banyak pelajaran memang kalau kita telusuri sepotong demi sepotong, satu penggalan sepenggalan yang diceritakan oleh Abu Sufyan ini, mulai dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa Heraklius memilih mencari keluarganya, karena biasanya keluarga menjaga reputasi keluarga, tidak mungkin mendustakan, tidak mungkin memburukkan, ya, maka ini yang dicarinya. Ternyata memang ada dari keluarga Nabi yang ada di situ, dan dia adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan keluarga kerabat Nabi, ya, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu suku dari suku Quraisy, walaupun berbeda cabang tapi satu keturunan. Dan kemudian meletakkan posisi di belakang langsung Abu Sufyan, dimajukan, kemudian kawan-kawannya diletakkan langsung di belakangnya. Kalau jauh mungkin mereka tidak terlalu protes kalau dia berdusta, tapi kalau sudah berdekatan, yang terdengar oleh mereka bahwasanya Abu Sufyan berdusta, itu langsung mereka akan mengoreksi. Dan dia khawatir juga Abu Sufyan kalau seandainya mereka tutupi dan nanti pulang ke Mekah lalu dia bercerita tentang kedustaan Abu Sufyan, rusaklah namanya. Padahal dia seorang pedagang yang menjaga amanah dan menunjukkan bahwasanya dusta ini adalah sifat tercela di masa jahiliyah dan juga setelah Islam. Kapanpun juga, ya, dusta itu adalah sifat yang sangat tercela. Sehingga Abu Sufyan tidak mau diceritakan berdusta. Walaupun dia berkehendak ketika itu karena bukan karena dia memang menyengaja berdusta, tapi karena dia tidak mau Nabi SAW terangkat. Dia tidak suka Nabi SAW menceritakan kebenaran-kebenarannya walaupun dia tahu Nabi benar. Karena dia tidak setuju dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Sementara pribadinya mereka tahu. Pribadi Nabi SAW mereka mengenalinya sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mengakui bahwa Nabi SAW orang yang baik, dan bahkan mereka menggelarinya dengan Al-Amin. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, cukup pelajaran kita sampai di situ. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya di kitab yang sama pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.